PT Sante Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah. Nielsen Nafas, obatnya sakit mah. Obat mah kerja ganda. Mari kita antisipasi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.